tidak bisa lupa saat yang indah, yang terindah yang kita lewati bercinta. Semua kebiasaan yang kita lalui berdua kini jadi puing kenangan. Kau telah pergi sambil menangis, kau katakan kau tak akan pernah kembali. Dan dapat ku pahami satu alasan yang kau beri, apa yang mereka ingini segala yang terbaik. Sudah.